Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia nikmatnya sedekah, semoga di pagi yang sangat indah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dan semoga di pagi ini pun Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kami dapat berjumpa kembali pada pemirsa yang ada di rumah, dan tetap tema kita masih dalam kajian surah Ar-Rahman. Dan kajian kita atau tema kita pagi ini yakni rumah Ar-Rahman. Apa yang dimaksud dengan rumah Ar-Rahman? Nanti insya Allah Ustaz Yusuf Mansur akan memberikan kajian penjelasannya kepada kita. Dan baiknya sebelum kita mulai kajian ini atau acara ini, sama-sama kita munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua pemirsa yang menyaksikan acara ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah melangkahkan kaki gelap-gelap menuju Masjid An-Nida, tujuannya cuma satu, yakni mengharap ridha Allah dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya setelah kita mendapatkan ilmu dari guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kami serahkan langsung kepada guru kita Ustaz Yusuf Mansur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, baik yang di rumah maupun yang hadir langsung di Masjid An-Nida TPI, mari kita sama-sama membaca surah Ar-Rahman terlebih dahulu pada pagi hari ini, sambil mengantarkan pemirsa yang di rumah ya, atau kita semua yang ada di sini menjelang sholat subuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Silakan azan dulu. Ya alhamdulillah, pagi-pagi sebelum sholat subuh kita sempat ya membaca Al-Qur'an. Sebaik-baiknya membaca Al-Qur'an salah satunya adalah antara sholat tahajud dengan sholat subuh. Ada tuh ayatnya, warattilil qur'ana tartila. Kapan? Pada saat ya Al-Muzammil, pada saat di dalam surah Al-Muzammil, ketika kita habis sholat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, berapa waktu yang lalu saya kedatangan kawan. Kedatangan kawan ya, mengabarkan bahwa kawan dia meninggal. Tidak ada yang aneh sih, biasa saja. Jadi kalau meninggal itu kan emang udah sunatullahnya begitu. Siapa aja yang hidup pasti dia bakalannya meninggal. Nah, kaitannya dengan kemarin yang pembahasan kita, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ternyata beliau bilang orang yang apa namanya meninggal ini baru satu tahun kembali kepada Allah. Baru satu tahun kembali kepada Allah. Tahun-tahun sebelumnya, ama sholat lewat, ama ngaji gak pernah. Ini kayak terawih aja sih ribut. Setelah terawih kan gitu tuh ya. Begitu terawih selesai pada ribut. Ya pemirsa, nih yang di dalam masjid ribut. Berisik. Ngaji itu pakai kuping. Bukan pakai mulut. Ya. Ayo baca Fatihah lagi deh. Biar mulutnya sibuk. Ya, dengan Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'in nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi beliau ini cerita bahwa kawannya ini meninggal dunia dalam keadaan yang subhanallah mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baru setahun dia insyaf, baru setahun kenal masjid, baru setahun kenal Quran lagi, baru setahun kenal yang namanya wajah ustadz itu seperti apa. Sebelumnya nyepelein hal yang bahwa dia akan ditanya oleh Allah nanti di dalam kubur. Nah, satu tahun terakhir ketika dia mulai ngetrek ke urusan ibadah, ternyata muncul tumor di tangan kanannya. Lalu tumor ini kempes. habis kempes muncul tumor yang lama-lama besarnya segede kepala di belakang pundak. Ya. Lalu kemudian karena enggak ketahanan lagi, ini menurut cerita yang membawa berita, itu sampai bilatungan. Saya ketika mendengar tuh beristighfar juga gitu. Subhanallah, begitu sayangnya Allah sama si fulan. Itu kan kasih sayang Allah ya. Sama si fulan jadi diledakinnya di dunia gitu. Nah, kemudian pecah. Nah, pecah udah dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta dan kemudian tidak tertolong dan meninggal dunia. Di luar penyakit yang judulnya ujian, ada banyak kiai-kiai juga banyak yang sakitnya parah-parah banyak. Tapi mbok ya kita pagi-pagi ini mikir, ya hendaknya kita menyempatkan sekali gitu sujudnya yang benar sama Gusti Allah gitu, minta dihapus catatan keburukan kita, minta dihapus apa namanya keburukan-keburukan kita, jangan sampai kemudian dia sempat berbentuk sesuatu gitu. Saya berlindung pada Allah dan juga saya memohonkan perlindungan buat Anda semua pemirsa di rumah. Sesungguhnya betul, perbuatan apapun akan Allah tampakkan. Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam. Kalau memang akan ditampakkan, kenapa sih kita enggak hati-hati gitu? Mau ngomongin orang, aduh nanti takutnya ditampakkan sama Allah. Karena Allah tidak menampakkan hari inilah, ya saudara-saudara semua masih bisa tersenyum, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Bagaimana kalau kemudian Allah tampakkan, aduh ya Allah. Makanya saya menyarankan kepada pemirsa semua ya, istighfarnya yang jago, yang hebat, yang istiqomah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, dia setiap hari tidak kurang dari berapa? 100. Perhatian tuh, amin gitu-gitu dicatat. Kita bikin agenda ya. Kita bikin alarm di handphone kita. Kasih aja pakai voice gitu. Istighfar 100 kali, istighfar 100 kali, istighfar 100 kali. Tapi gitu kita lengah dia bunyi nih. Istighfar 100 kali, istighfar 100 kali. Lalu kita menjadi istighfar, ah astagfirullah, iya belum nih. Lalu ambillah tuh tasbih. Kemarin pada saat sholat Jumat di Masjid At-Tin, saya mengingatkan diri saya dan pemirsa semua. Mbok yang begitu-gitu ya menjadi pakaian sehari-hari kita. Jangan cuma ingat bawa sisir. Jangan cuma ingat bawa duit, bawa tasbih. Ya, ya jangan jadi jagoan lah dikalungin di apa gelang gitu ya, jadi jangan si bawahnya adem gitu lagi nunggu busway sambil ngegelantungan di kereta zikir, sambil nungguin warung zikir, terus bawa Quran kecil ya kantongin, itu perangkat standar seorang muslim gitu. Saya suka ngasih duit tuh kalau lagi datang ya ke kampung orang gitu ya. Terus ada waktunya sholat nih misalin. Tiba-tiba ada serombongan tukang yang kemudian bawa kain, dia salin. Itu saya suka bagi duit tuh. Mang sini kainnya saya bayarin ya, gitu. Kainnya saya bayarin ya. Nanti si tukang-tukang pada senyum. Enggak dijual Pak Ustaz. Iya maksudnya ini kain saya bayarin. Biar saya dapat pahalanya. Tapi kainnya saya hadiahkan lagi buat situ. Iya benar, yang gitu-gitu tuh mesti standar itu. Ibu-ibu bawa mukena, cakep tuh kayak tadi bawa mukena satu-satu. Ini pemirsa coba nih, tadi saya nggak ngelihat ada merah-merah, semuanya sama putih-putih. Eh begitu habis subuh, jadi beda. Ternyata buka mukena ya, semua. Ya inilah pagi-pagi ya, pagi-pagi saya mengingatkan diri saya. Jadi jangan so jago lah jadi orang. Ya. Ampun, kita menghadapi sakaratul maut yang ampun-ampunan. Ya, bagaimana kita mengingat kisah sahabat, kisah Rasulullah. Ya, Rasulullah yang udah kayak begitu aja masih sakit sakaratul mautnya, ampun. Kalau saya ditanya sama jamaah, kenapa Rasulullah kok masih sakit? Ngajarin kita, Rasulullah begitu. Bagaimana kita? Kalau tidak Allah kasih kita ar-Rahman, niscaya gak ada yang sanggup melewati sakaratul maut. Lalu kenapa kuping kita masih gak dengar azan? Ketika dengar kaki gak melangkah. Kalau Allah tampakkan di kuping bagaimana? Sekali gak dengar 1 senti. Nambahnya. Sekali gak dengar lagi nambah lagi 1 senti. Hah? Apa jadi gak kayak avatar tuh? Lama-lama tambah gede tuh kuping. Tambah gede tuh kayak anuan apa namanya? Kuping gajah itu ya. Ih, subhanallah. Ayo dah, ayo dah. Singin sap itu. Ajarin anak-anak ibu untuk tidak memegang kulit yang diharamkan Allah. Ajarin anak-anak ibu untuk belajar pakai jilbab. Kasih tahu sama anak. Kalau belum bisa tiap hari, ya 7 hari gak apa-apa. Belajar pakai jilbab. Ajak beliau-beliau itu ngaji supaya berinteraksi melihat wajah ulama, melihat wajah ustazah, melihat wajah kiai. Karena melihat wajah beliau-beliau aja itu sudah sebuah sedekah adanya buat kita semua. Terus, pagi hari ini saya pun mengingatkan apa yang kemarin sudah sempat kita bahas. Kalau emang ada yang bisa kita pertaruhkan untuk membeli penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit yang gak keruan judulnya. Kita masih punya harta. Jangan sampai Allah ya memaksa ambil dalam bentuk penyakit yang kita kudu keluar operasi. Mumpung masih gagah-gagah begini nih, sampai pulang ke rumah, dialog aja sama istri. Dek, dulu kita belum punya rumah kayak begini kan? Iya bang. Kalaunya kita ulangin lagi nostalgia 10-15 tahun yang lalu, kita mulai dari ngontrak lagi. Percaya kita bakal punya rumah kayak begini lagi? Enggak bang. Kenapa enggak? Kita kan udah tua. Enggak kayak dulu, dulu masih gagah nyari duit. Dek, waktu masih muda yang nyari duit tuh kita. Tapi izin tetap dari Allah. Kita nyari duit mah sebagai ibadah kita sama Allah. Masih muda dulu yang ngasih Allah. Udah tua begini juga yang ngasih Allah. Dek, kita kan bakal mati. Belum tentu anak-anak pada ingat. Kita kumpulin dah anak-anak. Dari sekarang kita wasiat nih. Dari sekarang kita kumpulin anak-anak. Dari sekarang kita sedekahin kepada Allah. Kita mulai aja lagi dari ngontrak seperti 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Percaya omongan saya. Kalau nanti telat mah ya dijual-jual juga tuh. Sedangkan kalau kita masih gagah, pemirsa, bila ada yang berani pada pagi hari ini memutuskan itu, keluar, pindah ke rumah kontrakan, lalu rumah asli sedekahkan pada Allah, tetap aja Allah menghilangin pahalanya. Aib penyakit bakal dihilangin, dosa bakal diampunin, rumah bakal diganti dengan yang lebih besar. Siapa yang datang kemari bawa mobil, ada BPKB-nya, udah, mikir nah. Ya. Tuker sama dosa, tuker sama dosa. Saya bacain 1 ayat ya sebelum nanti kita masuk membahas tentang surah Ar-Rahman. Pemirsa yang di rumah coba buka surah Az-Zumar. Ya. Silakan yang bawa Quran. Buka surah Az-Zumar. Az-Zumar ini surah ke-39. Az-Zumar ini surah ke-39. Coba ya. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim memiliki ya, semua yang ada di bumi, dan memiliki lagi yang serupa dengan itu. Bukan sekedar rumah dan mobil yang saya tadi ceritakan. Dia punya segala-galanya yang ada di bumi. Kalau nanti dia ketemu itu yang namanya azab, laftadau bihi min su'il azabi yaumil qiyamah. Dia akan minta pada Allah, ambil duniaku agar engkau menebusnya dengan dosa-dosaku. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kemudian nampaklah apa-apa yang dulu dia tidak pernah kira bakalan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung belum berakhir, mumpung kita belum meninggal, omongan kita masih didengar sama anak-anak. Apalagi kalau anak masih pada kecil, kesempatan, kesempatan. Enggak ada yang berubah kok, tetap punya rumah, cuma bedanya kita ngontrak. Tetap punya mobil, bedanya kita nyewa. Tetap punya mobil, bedanya kita kudu bayar. Malah enak lagi ada supirnya. Subhanallah. Mudah-mudahan renungan pagi hari ini, ya, sebelum kita masuk ke sesi rumah Ar-Rahman, apa maksudnya itu rumah Ar-Rahman? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penginsyafan buat saya khususnya dan buat kita semua pada umumnya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Silakan yang mau lewat, lewat dah. Nikmatnya sedekah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, tadi kita ngebahas tentang sedekah ya. Gini ya, gini. Yang harus saudara pikirin adalah sesekali itu kudulah kita sedekah tuh yang gede gitu. Kalau perlu sampai nol gitu. Ngenolin kilometer lagi, iya benar Pak. Bener lah, tempayan tuh ya bisa diisi lagi kalau kosong kan. Kalau udah kepenuhan bagaimana? Kumannya banyak. Isi lagi sama yang bersih, ntar penuh lagi. Kuras lagi, penuh lagi, kayak begitu. Nah, lagi ngomongin tentang sedekah, ada jemaah yang hadir di TPI ini, ternyata dia membawa ini nih emas nih, subhanallah. Ini ada emas yang disedekahin. Nih lihat tuh. Subhanallah, saya baru nih ngeliat emas segede ini. Subhanallah, bagus banget ya. Kayak emas kerajaan ya. Ini kalau ngelihat dari daerah beliaunya ini Kutai, Tenggarong ya. Tenggarong, Tenggarong mana? Kalimantan. Ini ada orangnya Hajah Sa'dia sama Haji Muhammad Kasbi. Mana orangnya? Ada. Subhanallah. Saya boleh ngomong dikit ya? Afat. Ini sekedar uswatun hasanah saja. Insyaallah mah kita tahulah enggak ada riya, enggak ada sum'ah ya. Pak Haji, ini istri sedekah ini redo nih? Redo. Redo. Saya mau nanya istri sebentar ya di belakangnya. Punten, punten, punten. Punten, punten. Ibu Haja, itu emasnya berapa gram? Itu jumlahnya semuanya hampir 150 gram. Kalau kita pecahin satu-satu dapat nih ya? Ya, seorang setengah gram mau, mau, ini neraka lo, nggak pantas nerima. Iya, saya juga begitu. Ada orang bilang gini, Ustadz Yusuf Mansur mah enak disedekain sama orang melulu. Ya Allah ya salam, kalau mau tuker saya tuker. Emang enak apa jadi orang yang dititipin? Dapat kagak ketibanan bagi-bagi. Cuman alhamdulillahnya Allah menghiburkan untuk saya dan untuk orang-orang yang dititipin sedekah. Apa hiburannya? Ketika kita semua menyalurkan sedekah orang lain dengan amanah, maka kita mendapat pahala apa yang diamanahkan sama orang. Itu aja. Kalau secara dunia ya, Bu Haja Sa'dia ya, apa Bu Haja Sa'dia ngasih saya ongkos? Enggak. Iya. Coba. Harusnya kan ngasih ongkosnya kan? Oke, saya bakalan bagi-bagi ini duit, bakal bagi-bagi ini emas. Ya, tapi ongkosnya mana? Lebih repot lagi ibu bapak, ternyata kita berhadapan dengan begitu banyaknya pilihan untuk kita bagi. Apa kagak pusing tuh? Eh pemirsa nih ya, saya udah keterlanjuran ngumumin 150 gram. Abis ini nih SMS gak tahu kayak apa tahu dah. Ustadz, TPA kita lagi butuh duit nih. Bolehlah sedikit aja secoel gitu. Terus kita mesti bagaimana? apa yang harus kebijakan yang kita ambil? Pusing. Ya lebih merdeka ibu bapak, makanya tuh ya, kalau ngasih tuh seperti Bu Sa'dia gini, ngasih-ngasih aja tuh, bleng, udah gitu. Nggak usah diingat-ingat, abis itu yang pusing saya. Iya udah pusing mana ya? Itu tadi saya bilang, kalau saja Allah tidak menghibur para pengurus lembaga amil zakat, kalau Allah tidak menghibur para ustadz yang ketitipan zakat fitrah, kalau Allah tidak menghibur para ustadz, para kiai yang menerima korban untuk disalurkan, niscaya mereka tidak mau ngurusin yang beginian. Ngeri. Tanpa sengaja misalkan ada mata dari itu emas yang tak kelupas. Aduh, ini saya ditanya sama Allah entah. Eh Yusuf Mansur, sini. Itu sengaja apa kagak tuh? Apaan ya Allah? Itu ada mata yang ketinggalan. Ini mata nempel. Itu ada dari Tenggarong. Hah? Masih berlian, matanya copot atuh. Sehingga kamu tidak sempurna memberikan kepada orang lain. Ya Allah ya salam. Kalau saya sengaja itu mencongkel dan menaruhnya, lalu saya dipendam di neraka mungkin 72 tahun lamanya. Yang satu tahunnya itu, satu harinya itu seperti 5.000 tahun. Seperti 1.000 tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bu Hajah, apa harapan Bu Hajah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama saya ingat waktu Ustadz bilang kalau kita punya masalah di dalam rumah tangga, kita banyak-banyak bersedekah. Itu terus saya jalankan berapa-berapa tahun, mulai tahun 93 itu saya lakukan sedekah, tapi awalnya dari orang tua dulu. Ya, dari nol, karena orang kayak saya punya saudara 12 bersaudara. Iya. Iya, seorang kandung. Iya, perempuannya ini 7, laki-lakinya 5. Jadi ibu saya punya cucu 75. Iya, 75. Buyutnya 64. Iya. Ibu saya berumur sudah 74 tahun. Masih hidup. Iya, dia mengajarkan pada anak-anaknya tentang sedekah. Itulah yang diturunkan beliau kepada anak-anaknya. Ibu anak keberapa? Saya anak ke-8. Anak ke-8. Siapa lagi di sini yang anaknya banyak? Ya saya cita-cita tuh anak saya banyak, benar. Sekarang baru 4 deh. Doain ya, mudah-mudahan anak saya bisa 12. Iya kayaknya asik aja gitu. Demen gitu. Ya, udah tuanya kan enak ya. Yang doain tuh turunan langsung. Ibu saya tanya ya, ibu didoain sama anak yatim seneng ke gak? Seneng, apalagi didoain sama anak sendiri. Pak Haji itu tadi redo istri sedekah. Terus harapan Pak Haji apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sedekah yang diberikan oleh istri saya, dan saya sudah meridoinya dengan harapan semoga ketentraman rumah tangga, juga masalah pekerjaan, dengan harapan juga anak-anak saya bisa mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Kalau saya baca suratnya ya, ini agar diberi kemudahan dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya dah, kita doain beliau berdua, dan kita doain seluruh pemirsa yang gak kelihatan sedekahnya, tapi dia bersedekah. Mudah-mudahan sedekah doa kita kepada mereka-mereka yang bersedekah dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada kita juga doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, menurut Rasul-Mu sedekah bisa mengundang datangnya rezeki. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa manjangin umur. Sedekah bisa menjadi pengampunan dosa. Sedekah bisa ngademin ya Allah api neraka. Sedekah bisa memperpanjang ya Allah umur dalam bentuk yang barokah. Berikan semua fadilah sedekah untuk kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hambamu yang bisa bersedekah. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa bersyukur. Ya Allah, gantilah pahala sedekah ya Allah dengan dirimu ya Allah, dengan wajahmu ya Allah, tatkala nanti kami sudah sampai kepada dirimu ya Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada guna itu harta semua kecuali yang menghadap kepada engkau dalam keadaan hati yang bersih. Maka bersihkan hati kami dan kami membersihkan harta kami. Amin. Ya Allah, berikan ganti semua yang sudah bersedekah. Kabulkan apa yang diharapkannya, kabulkan apa yang dihajatkannya, kabulkan apa yang dimaksudkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ayo pemirsa ya, hati-hati. Kadang-kadang penyakit hati suka timbul. Ngelihat orang yang bersedekah, harusnya kita ngiri supaya bisa sedekah seperti itu. Bukan jadi begini. Oh, ustaz lagi megang sedekah nih. Oh. Iya, yeah, nomor ustaz lu tahu enggak? Jangan begitu, ya. Jangan kita jadi jatuh mengharap sama manusia gara-gara kita ngelihat ada duit. Jangan. Jadilah orang-orang yang izzahnya tinggi. Biar saya miskin, yang penting gak punya apa-apa. Hah? Salah ya? Biarin saya miskin, yang penting saya punya iman. Saya tahu tetangga saya lagi banyak duit, tapi ya Allah, saya hanya mau datang kepadamu yang maha memiliki tetangga itu. Itu keren tuh. Baik. Terima kasih Bu Sa'dia, terima kasih Pak Haji Kasbi, dan makasih juga semua pemirsa yang sudah membagi amal solehnya buat kita semua. Ya, ibu tadi dengan suaminya, apakah pahalanya untuk dia saja? Bukan, pahalanya untuk saya juga. Lalu pahalanya untuk saya juga? Enggak, pahalanya juga untuk para pemirsa yang hadir di masjid ini dan juga yang hadir di rumah masing-masing. Tanpa Anda semua, enggak ada acara ini. Kira-kira begitu. Terus apakah kameramen tidak kebahagiaan? Kebahagiaan. Tapi lebih ahsan lagi, lebih afdol lagi kalau semuanya ikutan bersaudara. Baik, kita masih punya 1-2 segmen ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya hari ini membawa kurikulum. Saya hari ini membawa kurikulum pesantren harian untuk rumah Anda masing-masing. Sejatinya kurikulum ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah proyek pengabdian masyarakat dari pesantren. Jadi pesantren merilis yang judulnya Pesan Daku. Pesan Daku ini singkatan dari Pesantren Harian Darul Quran. Tapi kurikulum ini saya hadiahkan kepada para pemirsa di rumah untuk menyelenggarakan sendiri di rumah masing-masing. Nanti setempo-setempo datang dah ke Darul Quran untuk melihat kurikulum yang asli, pelaksanaannya seperti apa. Pemirsa barangkali dari tadi pada bingung, Rumah Ar-Rahman itu apa maksudnya? Rumah Ar-Rahman itu adalah keinginan saya awalnya, insya Allah, untuk menjadikan rumah saya, rumah yang dihuni oleh istri saya, rumah yang di dalamnya ada anak-anak saya, rumah yang di dalamnya ada khadimat yang membantu saya, rumah yang di dalamnya ada orang tua saya, untuk menjadi Baitur Rahman, rumahnya yang maha pengasih, rumahnya yang maha penyayang, rumah yang diwariskan oleh orang-orang tua saya zaman dulu, jangan masak kecuali bagi tetangga yang lain. Betul kan? Jangan bagi tetangga cuman wanginya itu duren, bagi juga kulitnya. Kulitnya dibagi ke tetangga boleh gak? Salah situ. Zaman dulu nenek saya itu beli durian busuk, mengajak saya. Betul. Dia bilang sama saya, "Sup, temenin Umi, nih nenek saya. Temenin Umi. Ngapain, Mi? Kita cari pedagang-pedagang yang lagi pada sedih, duriannya busuk semua. Kita belanja tuh durian busuk." Itu durian busuk saya belanja, bingung saya. Waktu kecil belanja durian busuk sih. Diborong sama dia 100.000, 200.000 enggak pakai cerita ditawar. Lah orang yang jual juga jadi bingung, berapa duit ya? Ya udahlah bayar terserah Bu Haji aja dah gitu. Jangan terserah saya, pakai angka dong. Pakailah angka misalnya 100.000. 100.000 itu 2 karung. Lah tuh durian busuk ya. Kan busuk tuh kadang-kadang cuma sebagiannya saja. Sebagian yang lainnya kagak. Dibikin kincak sama nenek saya. Itu bukan cerita sebaskom kecil. Zaman dulu ibu bapak yang dirahmati Allah ya. Semua orang kampung di Betawi sama di Jawa. Itu pada punya baskom yang segede alehim tuh. Kalau orang sekarang mana punya? Kalau ditanya buat apaan? Buat apaan? Kalau orang zaman dulu mah buat yang kayak begini-gini nih. Bikin kincang gak tanggung-tanggung. Nih, nih ya nih. Ini kan meja gede nih ya. Ini bulatnya gede nih. Baskom saya lebih gede dari ini. Masaknya pakai tungku. Pakai apa? Kayak kayu. Masak. Kemudian dibagi-bagiin. Tahu gak saya punya tugas yang lain selain membagikan kincangnya? Apa? Saya ngebagiin kulit durian. Sal, jangan salah. Kulit durian saya bagiin. Kenapa? Zaman dulu banyak yang masih pakai kayu. Ternyata kulit durian bisa buat bahan bakar. Kita terusin lagi cerita-cerita tentang surah Ar-Rahman yang diejawantahkan Majid Rumah Ar-Rahman setelah komersial break yang berikut. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu bapak kalau berumah tangga harus punya kurikulum. Harus punya perencanaan aktivitas. Mau ngapain sih tiap harinya? Ntar Sabtu besok mau kemana? Minggu depan mau seperti apa? Jumat besok mau ngapain? Itu kudu ada. Nah saya merancang ini insya Allah untuk keluarga saya. Lalu kemudian setelah insya Allah sekali dua kali jalan dan cakep. Nah saya mulai godain ya jamaah semua. Saya bikinin lah rumah Ar-Rahman. Kan udah pernah dengar rumah Tahfiz toh? Nah ini saya bikinin lagi satu rumah namanya rumah Ar-Rahman. Ini kurikulumnya ini insya Allah saya bacain ya buat pemirsa semua. Jadikan ini kurikulum rumah tangga. Kalau di pesantren, ya kalau di pesantren nih, ini bukannya promosi nih ya. Kalau di pesantren itu orang-orang datang. Datang habis pada sekolah, habis dari kantor, ya mereka pulangnya lebih cepat. Supaya bisa tiba di pesantren itu jam asar. Jadi umpama kalau ada yang kerja nih biasanya pulang jam 5 ya. Ya minta izin lah barang sehari mah pulangnya jam 2. Supaya bisa nyampe di pesantren asar. Nah dengan kondisi seperti ini ibu cocokin. Ibu minta suami, bang tolong pulang jangan beduk isya ya. Pulang asar. Supaya bisa dimulai dari sholat asar berjamaah. Terus ibu bilang, kalau nantinya telat, nanti mamah tunggu di masjid depannya. Gitu cakep. Insya Allah anak-anak udah saya suruh pulang cepat bang. Untuk sekali-kali kita jalanin tuh kurikulumnya si Ustadz Yusuf. Yang suka ada aja tuh judulnya. Yang no belum saya jalanin udah ada lagi katanya. Ya salah situ kurang cepat jalaninnya. Coba jalannya cepat ya. Kemarin ada siapa Haji Iyus yang dari Garut kan. Saya ngomong A, dia udah B, C, dan D. Gitu jadi jemaah. Ini saya udah A, udah B, udah C, masih nanya. Ustaz, perasaan kemarin ngomong A dah. Kemana aja? Nah, tungguin. Terus ngapain? Nah, kemudian asar, sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, pada pulang ke rumah masing-masing, itu kalau ini kurikulumnya di rumah. Ngapain? Udah siap dengan belanjaan pisang tanduk. Udah siap dengan belanjaan pisang uli. Udah siap dengan belanjaan kacang ijo dengan perangkat-perangkatnya. Ngapain? Satu rumah memasak. Kali ini memasak buat rumah orang lain. Dialah yang disebut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman Ti. Begini saya sebutnya. Kalau di pesantren kurikulumnya namanya Ar-Rahman Tea. Tea kan bacanya Ti ya. Ar-Rahman Ti. Ar-Rahman Ti maksudnya apa? Ya kita kan biasanya ngegoreng pisang buat kita. Ya betul gak? Bikin kacang ijo sama rotinya buat kita. Apa aja buat kita. Sekali-kali yang kayak nenek saya gitu, yang dia pikirin orang lain. Dan dapatnya lebih banyak. Nganterin kincak, dapat beras. Nganterin kincak, dapat ikan. Nganterin kincak, dapat ini, dapat itu, subhanallah. Saya waktu kecil termasuk yang meminta kepada nenek saya, kalau mau nganter-nganterin makanan segala macam, saya aja dah. Kenapa? Karena saya dipersen juga. Sama yang dianterin tuh dipersen, Ji. Zaman dulu mah begitu, ya. Nah kemudian setelah ngebagi-bagiin tuh, kalau di pesantren udah disiapin tuh. Ya, ini ada Haji Haris nih, ada Haji Supriyadi yang gemar kegiatan kemasjidan. Ini bikin yang kayak begini di masjid masing-masing. Ya, Kalau di pesantren kan diacarain menjadi acara pesantren, namanya pesandaku. Ibu-ibu bapak gitu jalan tuh, jalan keliling kampung. Terus kemudian balik dah menjelang maghrib. Asik kan tuh ketemu tetangga, ya, ketemu kemudian saudara kanan kiri. Seneng pak, walaupun bapak baginya ya cuma satu biji pisang gitu. Bisa gak bagi satu biji pisang? Insya Allah bisa. Malah kalau perlu bagi empat. Satu pisang potong empat biji. Bisa gak? Bisa, jangan ngebagi ibunya. Jangan ngebagi bapaknya. Ngebagilah anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Papa Wirda, gitu kata si tetangga. Masuk Papa Wirda? Enggak nih, di sini aja Wirda mau ngasih sesuatu. Mana Nabil? Nabil mana? Nabil temannya Wirda. Keluar Nabil. Nih Nabil dari Wirda, ada pisang dibagi empat, kemudian ditaburin sama dia seres, ditaburin sama dia mentega, ditaburin sama dia garam. Pisang pakai garam enak tau. Belum pernah nyobain aja. Yang penting jangan keasinan. Ada asin, ada manis, cakep, ya kan? Seneng, emaknya seneng, bapaknya seneng. Subhanallah. Minggir lagi. Emang kalau kita ngebagi segelas, emak bapaknya mikir, kok ini tetangga pelit amat bagi segelas. Tapi ternyata yang kita tuju siapa? Anaknya, demen. Balik lagi kemudian ke rumah, sama-sama tadarus ar-Rahman menjelang maghrib. Kemudian sholat maghrib lah berjamaah. Kalau di pesantren, bagian ini nih ambil alih. Ya, tidak semua masjid akan setuju. Tapi bilanglah sama masjid, Ustadz, kalau saya jadi imam, insya Allah berantakan nih. Ya, jadi Ustadz aja yang jadi imam. Imamnya bagaimana? Kalau di pesantren, sholat maghrib berjamaah, Ar-Rahman bagian satu. Ar-Rahman bagian satu itu rokaat pertama ayat 1-8. Rokaat kedua ayat 9-16. Ya, sampai yang tadi sebelum subuh kita baca. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban yang kedua. Kemudian abis maghrib sampai isya kita makan malam. Balik lagi tuh ke rumah. Kalau di pesantren makan malam ala santri. Ya, makan malam ala santri. Makan malam ala santri itu gimana? Ya, makan malam ngeriung judulnya. Satu nampan rame-rame, ya. Satu daun rame-rame keliling. Yang begini ini udah lama hilang loh, Bu. Ingat gak kapan terakhir ngeriung sama tetangga? Perasaan 7 lebaran yang lalu. Ya, karena sekarang kita udah pindah, Ji. Tetangganya udah bukan yang tetangga yang lama. Kita udah gak kenal lagi. Kalau dulu kita kenal, menjelang lebaran ada rowahan namanya. Kalau di Betawi ada rowahan tuh. Kita ngirim doa arwah namanya, ya. Nah, kemudian balik lagi ke masjid, sholat isya berjamaah. Kalau di pesantren langsung satu tempat, ya. Surah Ar-Rahman bagian 2. Bagian 2 ini rokaat pertama ayat 17-28. Rokaat kedua ayat 29-40. Kemudian abis isyanya menghafal 4 ayat pertama surah Ar-Rahman. Dengan gaya bacaan ala Qumi dan Namira. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Nih, apalin 4 ayat ini. Ya, ini kelihatannya kita yang enggak cukup, kita bagi sesi surah apa? Rumah Ar-Rahman nih besok. Nanti kita akan mempelajari ada yang namanya Ar-Rahman Night. Ar-Rahman Night. Ar-Rahman Night itu apa? Ar-Rahman Night itu sekeluarga keluar rumah. Ya, sekeluarga keluar rumah. Udah pakai sepatu bot. Udah pakai celana training. Udah pakai kaos. Dan di tangannya ada sapu lidi. Di tangannya ada sapu ijuk. Ngapain sih Ar-Rahman Night mengantar tidurnya orang-orang dengan kita bersihin rumahnya. Dengan kita bersihin kampungnya. Jalanan kita bersihin. Sehingga begitu besok pagi orang kampung bangun, gak perlu dia nyapu. Kenapa? Karena sudah selesai kita nyapu. Itu salah satu agendanya. Kalau di pesantren ada api unggun. Santai ada api unggun, anak-anak kemudian balik. Begitu balik, kemudian para ustadznya udah menyiapkan makanan-makanan kecil, makanan ringan untuk kita berapi unggun. Kemudian anak-anak menulis surat cinta untuk ayah dan ibunya masing-masing. Dengan judul Ar-Rahman untuk Ananda. Sampai sini dulu, coba ibu-ibu nanti bawa bapak praktekkan nih kurikulum rumah Ar-Rahman. Pagi-pagi udah belanja sama anak-anak tuh, belanja terigu, sama belanja jengkol. Gak percaya dia. Iris-iris tuh jengkolnya, goreng. Jadi gorengan jengkol. Bagiin deh. Insya Allah bau dah tuh. Ya apa kek dah, pokoknya judulnya Ar-Rahmantinya tuh. Ar-Rahmantinya praktekin. Bilang sama suami, bang, ayo temenin saya ke tetangga. Ayo, gitu loh. Jangan jadi suami yang arogan. Mama, nanti mama beli pisang, bagi-bagiin. Jangan. Lebih baik kita bagiin dua tetangga kanan dan kiri, tapi sempurna bagiin dengan wajah kita semua. Gitu ya. Insya Allah kalau semua rumah-rumah Indonesia menjadi rumah Ar-Rahman, udah deh, gak ada yang berantem kali. Gak ada yang berantem lah. Sebab masing-masing pada makan makanannya masing-masing. Terima kasih ya. Nanti kita lanjutin hari Rabu besok. Sesi kedua, rumah Ar-Rahman. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya kasih ke Ustaz Albar, saya minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah jikalau apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi mampu kita amalkan, maka akan terciptalah masyarakat madani. Sebuah masyarakat yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau pun bersabda, mayyarhamun nas fayarhamuhumullah. Barang siapa yang berkasih sayang kepada manusia, maka Allah akan sayang kepada mereka. Di samping itu kita mengamalkan Al-Quran, insyaAllah akan tercipta kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan jumpa kembali besok di jam yang sama, 5:30 sampai dengan 6:30 di Masjid An-Nida TPI. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kita bisa datang ke masjid dan menyaksikan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.